Qala al-imam Qala al-imam Ibn Ishaq rahimahullah Imam Jinnah Bagaimana Wa'lam Ketahuilah Annahu bahwasanya La yajuzul jazmu Tidak boleh menjazmkan Fi jawabin nahi Di dalam jawaban untuk nahi Artinya An-nahyu termasuk mingkismit tolak Ya enggak kan? An-nahyu mingkismit tolak Fi ilmu dore Yang jatuh setelah nahi Sedangkan nahyu mingkit mitolak itu enggak bisa dijazmkan fiilnya kecuali ada syaratnya. Jelas Allah. Jadi ana ulang lagi, ada fiil mudhari jatuh setelah nahi. Nahi itu apa? Mingkit mitolak. Bagian daripada at-tolak. Bagian daripada at-tolab maka fi'il mudhari' yang jatuh setelah tolab ini ceritanya itu tidak boleh dijazmkan kecuali harus ada syarat-syaratnya ini syaratnya wa'lam ketahuilah annahu bahwasanya la yajuzu tidak boleh al-jazmu menjazmkan ini jazm apa ini? Menjazmkan fi'il mudhari' enggak boleh illa fi jawabin nahyi posisi fi'il mudhari' ini jazm karena jawaban dari nahi ingat ya jawaban dari nahi illa kecuali bisyartin dengan syarat ini syaratnya ayyasiha taqdiru syartin fi mawdhihi makrunun bila nafia kecuali dengan syarat layak baca benar ditakdirkannya syarat fi mawdhihi pada tempatnya nahi yang dibarengi dengan la nafia ana ulang lagi Ustaz Kalau ada la nahya setelahnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini enggak boleh dijazmkan. Ya, karena jawaban dari an-nahyu itu enggak boleh kecuali maknanya itu benar kalau la nahya ini dikasih di situ insartia sama la nahya. Ketika dikasih insartiyah sama lanahiyah, kok maknanya kok benar? Berarti baru fi'il mudhari itu boleh dijazmkan. Tapi ketika dikasih in sama la, maknanya fi'il mudhari ini kok enggak benar? Kalau dijazmkan, berarti enggak boleh dijazmkan meskipun jatuh setelah tolak. Lu kenapa? Karena maknanya rusak. Lu kok ngerti antum rusak? Iya. Kalau saya letakkan in sama la di situ ternyata maknanya keliru maka berarti kita tahu di situ fi'il mudhari enggak bisa dijazmkan karena jazaknya nahi tadi. Jelas kira-kira? Harus jelas. Jelas Adul? Hah? Kurang. Saya Saya tak batas sedikit. Anak kasih contoh mudah-mudahan paham ya. Ma'asih hatil makna harus disertai. Sehatil makna. Mananya benar. Wadhalika nahu kaulika. Lihat. La takfur. Tadkhulil jannata. Kita ini kata-kata la takfur ya. Di situ lihat tadkhul. Fi'il mudhari' kan, Evan? Nah, jatuh setelah apa? Nahyu, mana nahyu? La. La nahyu itu termasuk apa? Min kismit talab. Secara kaidah kan dia kan apa? Dia kan bisa nah, bisa jazm kan? Karena jatuh setelah talab waktu tidak bil jazak. Baik. Tapi sekarang antum ambil in lan. Atau ambil in sama la. Letakkan pada posisi la. Pada posisi sebelum la. Atau ambil in la. In la takfur. Atau ambil in sama la. In la. Jika tidak la takfur, kamu enggak kufur, maka masuk surga. Benar enggak mananya? Benar, benar kan? Benar. Karena kalau kamu enggak kufur, kamu akan masuk. Kalau begini, la takfur tadkhulin nar. Janganlah kau kufur, kamu akan masuk neraka. Gitu kan? Lah coba, bisa enggak mana ini kamu jazmkan fi'il mudhari? Enggak bisa. Soalnya anu kasih in la takfur tadkhulu pasti tadkhulu. Enggak mungkin tadkhulu. In la takfur, jika kamu tidak kufur, maka kamu masuk neraka lo. Oh, enggak kufur kamu masuk neraka. Ngerti? Enggak boleh. Makanya untuk benarkan fi'il mudhari yang jatuh setelah nahi ini harus, ingat harus, bisa antum letakkan in sama la, in sama la, ya, in sama la pada tempatnya la tadkhul. Ternyata kalau antum kasih in dan la maknanya kok cocok, berarti boleh kamu jazam, jazamkan. Kira-kira ngerti insyaallah. Kira-kira ngerti. Ibn Abi Asim main tak? Kelas? Sudah gak ada SK? Zam? Amsar? Baik. Wa'alam annahu la yajuzul jazmu fi jawabin nahi illa bisyartin. Ingat dengan syarat ayyasiha takdiru syartin. Layak benar mentakdirkan syarat. Syarat ini adalah huruf in ya. Berarti adalah huruf in fi mawdhi'ihi. Di tempatnya apa? Nahi. Ya, kembali tempatnya nahi. Makrunun. Dibarengi dengan la nahi. In ini, syarat ini yang menempati tempatnya itu dibarengi dengan apa? Dengan la nahi. Ma'asih hasil makna. Harus maknanya itu benar. Wadhalika nafu qawlika la takfur tadkhulil jannata tadkhuli. Dia jazm. Wala tadnu minal asadi taslam. La tadnu minal asadi taslam. Jazm lagi. Fa innahu laukila. Baik, jikalau dikatakan fi maudhi'ihima pada tempat keduanya, dua-duanya apa? La takfur sama la tadnu. Kata-kata in la takfur. In la takfur. Ah. In la takfur menempati apa? Menempati apa? La. Menempati la. Ya enggak, Ikhwan? In la menempati la. La-nya dibuang sekarang ganti in la. Maka tadkhul jannata. La benar enggak artinya? Benar kan? Baik. In la tadnu, jika kamu tidak mendekati minal asad apa? Dari serigala, maka kamu taslam. Kamu akan selamat. Soha. Bisa maknanya. Maknanya benar. Baik, maknanya benar. Ketika anda kasih in sama la pada tempatnya la nahya, in sama la, kalau kamu letakkan pada tempatnya la nahya, sohal makna, maknanya benar. Baik, kira-kira sampai sini mahfum ini. Paham Iqbal? Kurang? Sudah? Kurang? Kurang, diulangi. Baik, ada salah. Atau paham, coba. Paham. Amir, Pak Amir. Jadi, paham. Baik, sudah, Bir? Beneran. Baik, hayar insya Allah. Begini, Pak, ya. Cari-cari kata seng. Wah, seneng, seng pas, seneng, Pak, ya. Saya gini, Pak, tetap takut ini, Pak. Soal tetap takut ini, Pak. apa namanya fiil mudhari itu ya jatuh setelah nahi itu biasanya apa dik jazm jazmkan fiil mudhari-nya kalau karena fiil nahi itu termasuk bagian daripada apa at-talab sudah paham ya bagian daripada at-talab nah, tapi syaratnya apa ya syaratnya untuk dijazmkan itu kalau apa kalau la nahiyah ini antum buang terus antum letakkan in sama la yes. Ternyata kalau antum letakkan in sama la itu kok mananya kok benar berarti fi'il mudhari itu dijazmkan yes. Terus nanti diulangi lagi sama fitnya baik lanjut bikhilafi berbeda dengan perkataanmu la takfur tadkhulul nar di sini wajib dibaca tadkhulu ditulis jawabnya inda qawli tadkhul di sini raf'uhu wajib ala sahih khilafan lil kasai fa innahu ajaz al jazma li annahu la yastaritu sihhata dukhul in ala la sihatta dukhul in ala la wajawazal jazma fi nakhwi qawlika la tadnu minal asadi ya'kulka ditakdir intadnu biduni la intadnu biduni la wahtajja bi asarin wa hadisin undur al asmuni ma'at subbani Juz 3 halaman 234 Maksuban Juz 3 halaman 234 Wa amma al-hadis Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam La yaqrabanna Masjidana yu'zina wa qala al-kasai rahimahullah la yasluh ay yuqaddar in la yuqarriban masjidana yu'zina وأجاب الجمهور هذا الحديث ومثله إنه بدل بدل اشتمال إنه بدل اشتمال من لا يقربن انت. Dibacakan. Kita terangkan dulu kitabnya baru baca ke atas. Bikhilafi, berbeda perkataanmu. La takfur, dibaca tadkhulunna. Janganlah kamu kufur, kamu masuk surga. Kamu masuk neraka. Iya. Dibaca tadkhulu. Kita nih. Ini enggak bisa dibaca tadkhul. La tadnu minal asadi ya'kuluka. Dibaca ya'kuluka. Fa innahu mumtani'un. Maka dua suntuk ini terlarang. Terlarang dibaca sukun, terlarang. Ono undang-undangnya terlarang enggak oleh. Loh, kenapa kok dibaca tadkhulu, kok dibaca ya'kuluka, kok enggak dijajan itu kenapa? Memangnya kenapa? Lihat. Fa innahu la yasihu ayyuqala in la takfur tadkhulin nar. Enggak bisa. Jikalau kamu enggak kufur, maka kamu masuk neraka, enggak bisa. Maknanya enggak bahas. Au in la tadnu minal asadi ya'kulka. Enggak bisa. Jikalau kamu tidak mendekat dari asad, enggak mendekat kok makan kepada kamu, ya enggak mungkin toh. Enggak mendekat kok makan. Ya, maka asad akan memakanmu. Lah. Kita nih kan anak. Jadi syaratnya yang harus diperhatikan adalah ketika fi'il mudhari jatuh setelah nahi. Ini syaratnya, perhatikannya. Fi'il mudhari jatuh setelah nahi. Maka letakkanlah in samalah. Kalau antum letakkan in samalah pada nahi tadi, ya, kok maknanya kok benar? Berarti boleh kamu jazmkan. Tapi ketika kamu jazmkan sedangkan maknanya enggak benar, karena kamu takdirkan lanya ini kamu buang menjadi in samalah, kok maknanya enggak benar? Berarti jangan dijazm, dijazmkan. Ngerti? Antum berartikan ta'alik tadi, antum berartikan ini bagi orang yang mensyaratkan ada in samalah. Ngerti? In samalah. Tapi kalau Imam Kasai rahimahullah tidak, enggak mensyaratkan adalannya. Boleh in saja. Ngerti? Kalau ada in saja, berarti apa? Contoh ini benar. Ya enggak? Ya itu nah ini. La takfur, la-nya antum buang. Ente kasih in. In takfur, tadkhulin nar. Benar enggak? Jika kamu kufur, kau masuk ke dalam neraka. Benar apa salah? Benar kan? Ayo pak. Kemudian, la tadnu minal asad ya'kulka. Ente hilangkan. In, la-nya enggak usah. In tadnu, jika kau mendekat dari asad, dia akan memakanmu. Beda takdir. Kalau selain kasai rahimahullah mengharuskan ditakdirkan in samalah. Berarti kalau kasai enggak harus, lainnya enggak harus. Lain enggak harus. Bisa dengan in. In tok, enggak usah pakai lah. Ini poros perbedaan. Jelas? A. Kemudian al-kasai rahimahullah berdalil dengan satu hadis. Apa itu? Layak robanna masjidana yu'dina. Layak robanna, tidak boleh dia mendekat. Ya, ini kan latolatu larangan. Janganlah dia mendekat ke masjid kami, maka dia akan apa? Menyakiti kami. Yaitu apa itu? Hah? Baik. Perhatikan di sini. Antum takdirkan. Ini kenapa kok yu'dina? Yu'dina majzum. Kalau ini namanya majzum, sedangkan layak robana ini antum takdirkan inla. Inla kan bahasa artinya. Jika dia tidak mendekat sama kami, enggak mungkin dia menyakiti kami, enggak bisa. Jika tidak kan, ya jelas. Maka mereka mengatakan inlahnya in. Nah, jikalau dia mendekat kepada kami, maka dia menyakitinya. Kalau anda berikan inlah, enggak bisa. Jika dia enggak mendekat, dia menyakiti. Oh, enggak mendekat menyakiti kami. Jelasnya. Maka ini tadinya apa kata saya in. Ah, dalil ini katanya dalil ini. Ayolah katanya kanana. Dijawab oleh jumhur kaisaiku. La yaqrabanna masjidana yu'dina. Bakalimat yu'dina ini jazmnya bukan karena jawab dari la, tapi dia adalah batal istimal. Ada wajahannya. Rumusannya seperti ini. Jelas? Tak baca. Raf'uhu wajibun. Rafa'nya dia itu hukumnya wajib. Aina wajib? Tadkhulun naro. Ini wajib dibaca rafa'. Ya'kuluka wajib dibaca rafa'. Alas sahih menurut pendapat yang benar. Ini kenapa kok yang benar? Kenapa kok mengatakan wajib rafa'? Karena syaratnya harus dua. Apa itu? Kemasukan in sama la. Kalau kemasukan in dan la itu syaratnya, maka wajib dibaca rofa. Khilafan lil kasai. Berbeda dengan ulama alim yang namanya kasai. Fa innahu ajazal jazma. Imam kasai itu membolehkan dibaca jazm. Oleh jazm. Dalam contoh ini tidak apa-apa dibaca jazm. Sebab li'annahu la yastar itu karena dia tidak mensyaratkan sehata dukhuli in ala la. Enggak mensyaratkan dukhulnya in atas la. Ay, tidak disyaratkan. La itu harus berbarengan terus sama in. Enggak disyaratkan. Enggak disyaratkan harus ada in, harus ada la-nya, enggak harus. Bisa in sendiri. Enggak mengharuskan ada la. Ini letak perbedaannya. Letak perbedaannya. Baik. Oleh karena itu, wajawazal jazma. Dia membolehkan jazm fi nahwi la tadnu minal asadi ya'kulka. Dibaca jazm fi takdir in tadnu bi ghairi nafyin, tanpa ada nafinya in tadnu. Kalau antum artikan in tadnu tanpa la, benar enggak? Benar enggak? Hah? Benar. In tadnu, jikalau kamu mendekati ke asad, ya asad akan memakan kamu. Benar. Ngerti benar. Tapi kalau antum takdirkanlah, ya enggak benar arti ini. Allah, insyaallah. Nah. Kemudian beliau berdalil waqtajja bi atharin wa hadis. Mereka dia beliau ini berdalil dengan asar dan hadis. Di antaranya hadis, baik, la yaqrabanna masjidana yu'dina suf. Ala antum takdirkan inlah, jika dia tidak mendekat masjid kami, yu'dina, apa itu? Menyakiti, oh enggak mendekat kok menyakiti kami, jelaskan enggak iso. Kalau antum artikan layak roban nama si yu'dina, kenapa yu'dina nas, jazim itu kenapa sekarang? Pasti jawaban mereka, karena jawab dari nahi. Gitu? Lah, kalau dia jawab dari nahi, layak roban nama nanya nahi ini, terus gimana sekarang? Antum takdirkan inlah. Inlah jika dia tidak mendekat ke masjid kami, tentu enggak menyakiti kami. Wong enggak mendekat kok menyakiti kami. Jika dia enggak mendekat sama kami, maka dia menyakiti kami. Kan aneh mananya. Berarti pasti apa? In saja artinya. Pasti artikan in saja. Tapi jika dia mendekat kepada kami, akan menyakiti kami, kan benar. Lah kata jumhur, kaiso. Yu'dina ini bukan kok karena jawab daripada tolap. Tapi apa? Dia adalah batal istimal. Batal istimal dari apa? La yaqrabanna. Alhamdulillah. Sudah jelas? Mujabir jelas. Mujabir jelas. Intinya di mana? Hah? Amir, Pak Amir. Letak perbedaannya di mana, Mir? Ayo, Mir. Antara duhur sama kasai. Kalau kasai itu menunjukkan tinggal. Enggak disyaratkan pada lah, tapi kalau duhur. Hah? Apa kata? Oh, ini sama lah. Porosnya kembali ke sini ya. Porosnya kembali ke sini. Jadi kita tahu asal usul perselisihannya. Ini pahami dulu. Kalau ini enggak paham, lanjutannya enggak paham nanti. Pahami dulu sudah, pahami nih. Baik. Wa hadza oleh karena ini. Ajma'atis sab'atu telah sepakat as-sab'atu apa sab'atu? Kiro'ah sab'ah. Kiro'ah sab'ah. Ala raf'i dibaca rafa'. Fi qawlihi ta'ala dalam perkataannya Allah ta'ala. Wala tamnun tastaksiru. Kayaknya tastaksiru kan dibaca rafa'. Loh, padahal dia jatuh setelah apa? Apa nak? Nahi. Kan wala tamnun tastaksir. Ini kan jatuh setelah nahi, yaitu wala tamnun. Kok dibaca tastaksiru? Ini katanya qira'atu sab'ah, tujuh bacaan semuanya sepakat dibaca rofa. Apa artinya wala tamnun? Janganlah kamu apa? Memberi lah, meminta-minta ban banyak balasan, memberi tapi minta balasan. Coba antum takdirkan inlah. Inlah tamnun, jika kamu tidak memberi kok minta banyak. Oh, enggak memberi kok minta banyak, kan enggak pantas kan? Enggak pas kan? Karena enggak pas, maka tidak dibaca jazm. Karena enggak bisa ditafsirkan wala tamnun in lam tamnun. Jika kamu tidak memberi tastaksir, maka kamu minta banyaknya enggak iso. Kok enggak memberi kok minta banyak. Ngerti? Maka di sini dibaca tastaksiru. Karena enggak sebagai jawaban. Ngerti? Karena enggak sebagai jawaban. Lihat. Li'annahu la yasihu ayyuqala. Di sini enggak layak dikatakan. Kenapa kok dibaca rafa? Li'annahu karena sesungguhnya la yasihu enggak layak ayyuqal in la tamnun tastaksir. Enggak layak dikatakan in la tamnun tastaksir. Jikalau kamu tidak meminta memberi tastaksir, kamu minta banyak, ini enggak layak atau seperti ini. Walaisa hadza bijawabin. Lah, tastaksir ini bukanlah jawaban kalau begitu. Dia bukan jawaban dari tolak. Bukan jazak dari tolak, bukan. Terus apa irobnya? Lihat. Mananya? Wa innama huwa fi mawdhi'in nasbin. Tapi posisi dia di sini adalah irobnya fi mawdhi'in nasbin alal hali irobnya hal. Mas. Minad dhamir fi tamnun. Dari dhamir dari tamnun ai sa'ibul halnya dhamir mustatir pada tamnun ai dhamir an anta. Jadi tastaksir itu adalah jumlah haliyah sebagai hal dan mana sa'ibul halnya yaitu an anta pada kata-kata tamnun. Berarti apa? Baga'anna ukir wala tamnun mustaksiron. Ai janganlah kau memberi mustaksiran dalam keadaan minta balik yang banyak. Kira-kira ngerti soalnya. Jadi begitu artinya. Nah, baik. Kalau ditanya la takfur takfurun nar, takfur itu irobnya apa? Hah? Bisa apa? Rafa, apa irobnya Rafa? Apa irobnya Rafa? Hal. Coba disaksikan hal. Kenapa? Kenapa? Artinya, coba kalau kita baca rofa, erotnya apa? Hal, coba jadikan hal. Jadikan. Enggak maksudnya atau erot latakur ini atau baca takur jadikan hal takurnya. Enggak, yuk lah, apa lagi? Dalam keadaan kemana masuk neraka? Enggak pas ya. Enggak pas. Ya teko tazkul itu kenapa Bapak? Ya karena rofa enggak ada adawat yang merofakan. Selesai ya menasabkan dan menasabkan. Selesai kita. Nanti kalau dia sebagai hal nanti lihat ya rofnya maknanya sesek atau enggak. Saya jawabkan. Ya layak robanna maksudnya layak robanna setekan dulu badal istimal. Ya untuk kasihkan contoh ya Muhammadun setelah datang Muhammad risalahnya ya terus tidak boleh jadi kalau kau jumurin ya tidak janganlah dia mendekat kepada kami yudina. Berarti kan yudina itu bagian daripada pendekatan. Jadi mendekat itu ya adalah menyakiti. Telah datang Muhammad, apa sudah datang risalah Muhammad batal istimal. Contohnya itu risalah, enggak boleh mendekat kepada kami, intinya mendekat kuwo. Rupane mendekati kuwo. Yudina menyakiti kami. Rupane mendekati ikuan, mendekat termasuk menyakiti bagian daripada pendekatan, ya toh? Mendekati kan am, bisa mendekati itu apa namanya bisa mendekat am, ya kan? Cuma mendekat di sini, istimalnya bak mendekat adalah yudia yang menyakiti kami. Baik, jelas. Terusnya, wa makna ayati dan makna ayat. Annallaha ta'ala bahwasanya Allah ta'ala naha nabiyahu melarang nabinya an ayyahaba syai'an untuk memberi sesuatu wa huwa yatma'u sedangkan rasul yatma' tamak rakus ayyata awwadha supaya diganti minal ma'hubi dari yang diberikan kepadanya aktaro lebih banyak minal ma'hubi dari yang diberikan. Jelas. Jadi annallaha bahwasanya Allah naha melarang nabiyahu nabinya sallallahu alaihi wasallam melarang apa? An ayyaba melarang memberikan syai'an sesuatu wa huwa sedangkan dia rasul yatma tamak dan rakus ayyata awwadha rakus supaya diganti minal mauhubi dari yang diberikan kepadanya. Apa itu? Lebih banyak dari yang diberikan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang seperti itu sebagai apa yang karena wa ummatuhu umatnya Rasul pun dilarang. Jadi jangan sampai kita itu memberikan sesuatu dan dalam hati kita biar dikembalikan semisalnya atau lebih banyak. Berarti ini jangan kok larangannya kan meminta banyak. Berarti kalau minta dikit, wah anak kasihkan sama kamu lah, nanti kamu harus kasih sama saya lah. Kau berarti lah lain sahabat mana-mana ya kawan anak. Di sini adalah anjuran untuk ikhlas dalam memberikan lillah azza wa jalla, bukan meminta timbal balik lagi ya, bukan meminta timbal balik lah lagi. Jelas insyaallah. Kok sudah ngantuk ini? Sekarang sudah clear gitu. Apalagi bawa yang ngantuk sana itu. Nah, jelas insyaallah ini. Jelas insyaallah kan? Jelas ini. Baik, jelas? Jelas. Apa jelas ya? Agak jelas. Berarti kurang jelas. Yang mana yang kurang jelasnya? Dari awal. Badal istimal. Masalah. Badal istimal itu kan gini dah. Nanti insyaallah butuh lagi ini. Butuh timur cair lagi ya. Atau gini kan gimana ya, Wan? Setelah apa? Setelah darat. Gitu ya. Antum pakai murojaah ya? Ya, murojaah lagi enggak? Tidur. Enggak, barangkali murojaah lagi. Saya terus enggak urus saya lagi. Sama teman gitu atau sendiri? Enggak ada. Sama itu? Apa sama siapa? Malam. Sama siapa? Sama ya, ya. Mana ya, Said? Said, kalau menurut saya sekalian sama teman-teman yang lain juga. Menurut saya sama namanya itu ya. Baik, jadi apa namanya, Fadal Istimal kan itu kan lain ya. Itu jangan selain. Cuma sekarang tolong dipahami apa namanya, wala tamnun tas taksir. Wala tamnun tas taksir ini qira'atu sab'ah atau sab'ah, tujuh bacaan ya. Jadi qira'atu hafiz. Yang lainnya itu dibaca apa? Rafa, ya. Padahal fi'il mudhari' ini apa? Jatuh setelah apa? Nahi. Ya kan? Nahi. Nah. Kenapa? Lihat, kenapa? Kenapa ini kok dibaca rafa? Sedangkan jatuh setelah nahi itu kenapa? Karena kalau ditakdirkan insamala itu enggak cocok artinya. Artinya inlah tamnun, jika kamu enggak memberi tas takdir, kamu minta banyak, lu enggak memberi kok minta banyak. Jadi enggak cocok. Karena enggak cocok maka apa? Dibaca apa? Dibaca rofa lah. Kalau dia dibaca rofa, irobnya apa dia? Ngerti? Irobnya sebagai apa, Darul? Juga gini, Darul. Erot sama Darul, tak tersir. Darul juga gak paham ini, kita kelihatan ini. Allah mustahil Darul. Erotnya sebagai hal. Erotnya sebagai hal. Ah. Mana Darul halnya? Zomir anta pada tam nun. Ya, wah. Zomir anta pada tam nun. Hayr insyaallah sudah. Ah. Terus gimana kalau begitu? Artinya la tamnun mustaqiran. Janganlah kamu itu meminta, memberi dalam keadaan minta banyak. Itu lah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang nabinya wong ngasih memberikan sedangkan Rasul itu tamak, ratus untuk diganti yang lebih banyak lagi dari yang dia berikan. Saya masuk pakai papan tulis saya mana, nah? Allah Isa. Hey Wan, masih berdoa nggak Sarul Musarul? Sudah berdoa tadi, ya. Jadi kita ini anak-anak ya, mau darat, ya salat dulu dua rakaat, minta roti jibni ilma, waro jibni fahma, ulang-ulang, minta benaran roti jibni ilma. Darat apa saja ya, siapa lagi darat yang sulit gitu, minta doa roti jibni ilma, waro jibni fahma. Benar perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini senjata ampuh ini, insyaallah ya, senjata ampuh sekali ya. Diiringi banyak puasa ya, banyak puasa, kalau banyak puasa harus banyak puasa, kemudian banyak sholatul lail ya, puasa dan banyak sholatul lail ini insyaallah. Saya ditambahi lagi dengan ketekunan kita ya, dan kita berdoa apa nih, tawa terus dong, bisa tahu nasihatnya saya apa namanya, saya ketawa terus dong sama Bapak Salih. Tapi ini diiringi dengan apa? Dengan kesungguhan ya, kesungguhan. Jadi kalau antum hanya apa berdoa toh, terus enggak ada kesungguhan segala ini ya. Sungguh insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena semuanya dari kita, kita semuanya kan asal tidak tahu ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, asalnya kita enggak bisa baca kita semuanya. Ya itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian enggak tahu mustad akhbar. Kita sudah tahu itu semuanya kan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. Baik, insyaallah diulangi lagi ya. Yang lain juga diulang lagi pokoknya. Tidak paham ini, kalau tidak paham ini ada pembahasan dia ya. Diulang lagi, diingat-ingat lagi. Baik, nanti insya Allah mudah-mudahan paham. Sama teman-teman berdua sambil sebenarnya selesai ngaji ditutup, nanti tidak kamu lagi nanti ditutup. Jangan ditutup, diingat lagi yang baik. Baik kulta. Baik. Maka jikalau ada kritikan, fama tasna'u, apa yang kamu perbuat? Kalau antum enggak boleh dibaca rofa, ya harus dibaca rofa. Terus bagaimana? Fama tasna'u, apa yang kamu perbuat? Biqiraati al-Hasani al-Basri, dengan bacaannya Hasan al-Basri. Gimana ini? Lubi bacaan al-Basri Basir Birjani dibaca jazmi. Ini gimana ini kalau begitu lu? Kok ada yang membaca jazm? Katanya tadi apa? Rofa. Ini gimana jawabannya? Kalau antum artikan rofa, ya enggak mungkin. Kalau antum artikan kamu jazmkan, enggak mungkin. Tapi ini ada yang baca ini. Karena mu'alif ini berpedoman harus insamalah, ya enggak boleh agak bisa. Kalau ala kasai itu aja. Intam nun, jika kamu apa? Memberi tasakhir, maka kamu jangan minta banyak. Enak kan kasai kan? Ya enggak, enak kasai. Tapi jumhur ini enggak iso. Karena berpegang dengan awal kaidah harus insamalah, piye carane jawab iki? Ono jawaban nih. Karena berpedoman dengan insamalah, ketika ada jazm tasakhir ini pasti ada jawabannya. Kalau ala qawli kasai jelas enak. Enggak usah repot-repot, enggak apa-apa dibaca jazm, enggak apa-apa. Soalnya apa? Soale go ono takdire, ah into artine bener. Tapi yang bingung ini, apa itu? Yang mensyaratkan harus insamalah, ini yang bingung ini. Gimana jawabannya? Ayo coba nih. Qultu, aku menjawab, kata Ibnu Syam, yahtamilu salah sata aujuhin. Di jazmnya itu kemungkinan ada tiga sifat, tiga bentuk, tiga macam. Ahaduha, salah satunya, ayakuna badalan. Ini maksudnya badal istimal min tanun. Wait, maksudnya ka'anna hukil, seakan-akan dikatakan la tastakdir, janganlah kamu minta banyak. Seakan-akan jadi la tamnun la tastakdir, seakan-akan uno, janganlah kau memberi, ya artinya memberi apa? Artinya jangan kau memberi, maksudnya apa? Badali bentuk jangan minta banyak. Jadi larangan itu bukan larangan memberi, ngerti ya? Kalau aku katakan la tamnun titik, itu kan larangan memberi, ya kan? Ada badalnya minta banyak, berarti yang dilarang minta banyak. Duduk memberikan ini. Sama aja. Telah datang Muhammad. Allah sudah datang surati. Jadi apa? Jadi Muhammad itu gak teko. Seteko apa? surati itu bahasa istimal. Artinya jangan memberi. Ini kan kau kan larangan mutlak toh. Artinya ora larangan memberi, ora bukan larangan memberi bukan, tapi larangan la tasakir. Intinya apa? Jangan minta banyak. Nanti lo itu jenengi bahasa istimal. Jadi kalau bahasa cowoni la tamnun. Teman-teman sliro, teman-teman kamu sliro. Teman-teman sampean niku aja ngekeki rupane ngekekmu apa? Ya iku aja njaluk akeh ngono. Ngetakon adim ngulus wong pacirane juarai. Ngono le, Pak. Ae maksudnya la taro ma tu'tihi katsira, arti mana la tersakir. Janganlah kamu melihat, berpendapat, berangan-angan apa yang kamu berikan kepadanya itu adalah banyak. Ini jawaban yang pertama. Wasani jawaban yang kedua. Ayyakuna qaddarul waqfa alaihi, yaitu Hasan al-Basri itu mentakdirkan waqaf. Jadi takdir itu bukan kok jantung asalnya. Asalnya itu rofa, cuma karena bahwa kok dia baca sukun. Ini loh, likauni raksa ayatin, karena apa? Keberadaan dia raksa ayatin. Apa raksa? Kepalanya atau kepalanya ayat? Ujungnya ayat. Kepala itu kan paling ujung, ujungnya ayat, paling akhirnya ayat, gitu loh. Karena apa namanya tafsir itu ujungnya ayat, fatakanahu, lalu dia mensukunnya lihat jadi wakaf karena wakaf. Tuma wasolau, kemudian dia ingin menyambungnya. Menyambungnya asalnya dibaca sambung tas taksiru sambung, cuma gara-gara diniatkan wakaf, diniatkan wakaf dia disukun. Asalnya tuh dia ingin menyambung, merofakannya tas taksiru uno, ya walah tamnun tas taksiru uno, cuma karena dia tak wakaf jadilah sukun, walah tamnun tas taksiru. Oh no, apa? Nah, karena berpegang dengan kaidah tadi harus bahwa insan laga terlalu telu ayakuna sakanahu, dia mesukunnya itu litanasubi, untuk mencocoki ru'usul ay, ya ujung-ujung ayat yang lainnya yang sebelumnya dicocoklah sawanganilah. Ya apa itu wawaiya samudir fakabir fatohir fajumoh kegul, sebelumnya ku sukun kabir kok dheweke kok syukur kok padhewe kan sawangane lah te pantes saiki lah basah ning ngendhar supaya tanasub, supaya cocok dengan ayat sebelumnya padha lah disukun ngono le kan. Basahnya kan ngono to. Ha iki apa kan basahnya ngono, itulah tiga jawaban. Ya itulah karena berpegangan dengan kaidah insamalah tetap harus ono jawaban ke situ. Tapi kalau kasih itu lo, tak ada masalah. Enak epol. Kau bopo di masalah tamnun tas taksir kau bopo. Kau bopo ih katanya. Cuma masalah ih. Opo okira susab. Ah kok baca lo pak KB? Kenapa ini yang bermasalah? Oh so ini kalau keluar dari kira susab ini zolal susab ini. Ini masalahnya. Karena kira-kira sab'ah semuanya dibaca rofa. Ente kalau begini ini, oh jangan lo kasai. Kalau ente lo kasai, lewat ente. Yang menyelisih kira-kira sab'ah ente nanti keluar jalur dari apa, dari kira-kira lalu mustaqim ente. Gimana lo? Lah, karena kira-kira sab'ah ini membaca dazem rofa semuanya lo, kok ada Hasan al-Basri? Gak mungkin Hasan al-Basri itu menyelisih kira-kira sab'ah. Mungkin ada istimal kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Mudah saja lah ma'ruf nahwu ini. Jelas insyaallah. Jelas. Wis panas apa burung? Ah, Taiwan Asani yang kedua. Kita sedikit ya, sebentar lagi ya. Mimma yajzimu, insyaallah sebelum sholat, ikhwan semuanya, sebelum ngaji ya, sebelum ngaji, wudhu ada bedanya insyaallah ya, ada bedanya. Sekali kok mau duai, berarti kurang yakin, kurang mantep. Dua kali kok mau duai, kurang mantep berarti sholati. Sholati sentakoni, ya, ojo. Wah, ntar gue bangun, ojo ngunduh. Sentakoni sholati. Ini ya. Nah, nah, hakada. Mimma yajzimu fi'lan wahidan, termasuk yang menjazmkan satu fi'il lagi. Kemarin apa? Fi'il mudu'at tolab. Ya, at-tolab itu satu fi'il. Yang kedua, ini juga menjazmkan satu fi'il, yaitu lam. Lam termasuk menjazmkan satu fi'il. Wa iya harfun dia telah huruf yang fi'il mudore'ah, menafikan mana mudorek. Nah, di sini menafikan makna mudorek. Waya kalibuhu madian, dan berubah menjadi madi. Fil mudorek itu apa? Asalnya apa? Musbat, ya kan? Yadhabu telah pergi, yadhabu sedang pergi, musbat ditetapkan, ya kan? Adalam dinafikan makna mana mudorek. Asalnya sedang pergi dan akan pergi menjadi tidak pergi. Berarti apa? Pernafikan. Yang kedua, harfu qalat, ay qalat, ay membalik. Ya, awal. Eh? Makna hal atau istiqbal menjadi makna mahdi. Yang asalnya akan pergi dan sedang pergi menjadi apa? Enggak pergi, belum pergi, namanya enggak pergi. Namanya enggak pergi kan apa? Belum pergi kan? Berarti kan mati. Ngerti? Ya'kulun sedang makan, akan makan. Hal atau istiqbal. Diganti lam akul, aku enggak makan, berarti kan belum terjadi kan? Berarti mati, belum makan. Ngerti kan? Karena hadas ada dua, bukan hadas. Bukan hadas kempet, enggak. Hadas kejadian. Itu ada dua. Imah sedang terjadi dan akan terjadi atau belum terjadi. Lah belum terjadi, piwai modeli namanya belum terjadi, itu namanya madhi. Ngerti? Meskipun posisi dia bentuknya fi'il mudhari, fi'il mudhari. Ngerti? Berarti lam akul, aku enggak makan. Berarti aku enggak makan belum terjadi kejadian kan? Maka namanya madhi. Ngerti? Ngerti enggak? Itu namanya lam harfu nafyin wa qalbin. Nafyin menafikan makna mudhari, yang isbat menjadi nafi, atau makna qalb yang asalnya hal wal istibal menjadi makna madhi. Ngerti enggak? Jelas ini insyaallah. Baik. Ka qaulika lam yakum wa lam yakut wa ka qauli ta'ala lam yalid wa lam yulad. Lanjut ini, asalis. Wah, kalau arti ini terus wah, encer cara itu ya. Jadi ya. Baik. Jadi ya. Risalah. Lama ukhtua, lama saudaranya, lam. Lama ini ada dua. Lama ijabiyah wa waktiyah, yang dimana dorsiyah ketika, dan lama saudaranya lam, yang mana nana nafi. Ingat ya, lam di sini kalau lam saudara, lama saudaranya lam, berarti apa? Mananya apa? Nafi. Mesti. Tapi kalau lama ijabiyah waktiyah, bahwa lama dorsiyah, maknanya dititen ya, dititen nantinya. Tapi tulis ya, tulis ya. Indah kali uktua kuyida uktua kuyida bi uktiha istirazan, mengeluarkan lama ijabiyah wa waqtiyah. Apa ijabiyah? Positif apa negatif? Positif gimana? Yang ijab itu positif atau negatif? Positif. Lama yang mempunyai arti positif. Di orang positif negatif gua apa ya kan? Adui. Wawaktiya dan menunjukkan waktu. Lama ada dua. Lama ijabiyah yang maknanya positif dan memiliki makna waktiyah bahwa lama berfiyah. Berfiyah. Yang itu biasanya apa? Syartiyah ya, lama syartiyah. Nah kalau lama uktua saudaranya lam jenenge saudarae dak. Elek ya padha eleke dak. Nah itu uktua kan saudaranya dak. Berarti saudaranya padha nabi ya padha nabi ya saudarane. Enggak akan jauh daripada saudara. Watak pun juga enggak jauh dari saudara. Enggak jauh lah. Kalau beda pun sedikit kali lah. Jelasin insya Allah. Makanya ketika cari istri, jelasin saudara ini sih. Ketika apa? Ketika untuk mencari walut awal itu, butuh semua kakek anak wakai ubi dari para ulama dari ono saudara. Kalau saudara ini anak wakai berarti uang itu mau anak wakai. Tokoh saudara ini orang jauh dari saudaranya. Kita benar ya? Kakauli ta'ala lamma yakzi ma'amaro. Tidaklah dia menunaikan apa-apa yang dia perintahkannya. Bahkan lamma yaduku. Tidaklah mereka itu merasakan azab. Jadi jelas lama ini mana? Nafiyah. Jelas lewat. Saya sampai di sini aja. Subhanakallah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.